sangka kau balas perpanjangan. Banyak gerimis, banyak gerimis mendalam tak sedarku kebasan. Juga kau kita berpisah, aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Tak kau serius dalam senyuman. Sekejap denganmu bukan menyesatku, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sedikitpun dia wajahmu tiada terkilan, hanya aku sepanjangnya menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu. Sendiri amat terhina kau lakukan, terasa diri amat terhina kau lakukan. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun dia wajahmu tiada terkilan, hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu. Rasa diri amat terhina kau lakukan, terasa diri amat terhina kau lakukan. Sia-sia ku korban selama ini. Jika hatiku kau duri, dalam tak sedar.